Aku suka wajah Jamila Halisa. Suka semua. Aku pilih kamu dan suka wajah Jamila. Aku milih kamu dan suka wajah Jamila Halisa. Suka semua. Aku milih kamu dan suka wajah Jamila. Suka semua. Aku milik kamu dan suka wajah Jamila. Aku mau. Aku milik kamu dan suka wajah Jamila Halisa. Suka semua. Aku milik kamu dan suka wajah Jamila. DJ Valen Remix. Aku milik kamu dan suka wajah Jamila Halisa. Suka semua. Aku milik kamu dan suka wajah Jamila. Aku milik kamu dan suka wajah Jamila Halisa. Suka semua. Aku milik kamu dan suka wajah Jamila. Suka semua. Aku milik kamu dan suka wajah Jamila. Aku mau. Aku milik kamu dan suka wajah Jamila Halisa. Suka semua. Aku milik kamu dan suka wajah Jamila. Remix.